Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, wa idza fa'ala syai'an min dzalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam. Apabila ada seseorang dari kalangan ahlul kiblat yang melakukan sesuatu dari hal yang disebutkan tadi, menolak kitab Allah atau satu ayat dari kitab Allah, menolak hadis Rasulullah, salat kepada selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah, faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam, maka kata Imam Al-Barbahari, wajib bagimu untuk mengeluarkannya dari Islam. Kapan? Kata Syekh Rabi, in kana 'aliman bidzalika, jika yang melakukannya dalam keadaan tahu, dalam keadaan memiliki ilmu. Sebab perkara-perkara yang disebutkan tadi termasuk perkara-perkara yang mukaffirah, bisa menyebabkan kekafiran jika dilakukan oleh seseorang. Menolak salah satu ayat dari kitabullah adalah kekufuran. Menolak salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran. Salat kepada selain Allah adalah kekufuran. Menyembelih untuk selain Allah adalah kekufuran. Jika ada seseorang yang melakukan itu semua dalam keadaan tahu bahwa itu merupakan kekufuran, maka dia kafir. Maka dia kafir. Kata Syahrabi, in kana 'aliman bidzalika, kalau yang melakukannya itu betul-betul dalam keadaan tahu, dalam keadaan berilmu. Wajib 'alaika an tukhrijahu minal Islam, maka wajib bagimu untuk mengeluarkannya dari Islam. Menyatakan dia kafir. Wa in kana jahilan, adapun kalau yang melakukannya dalam keadaan jahil, tidak mengerti, tidak mengerti kalau menolak satu ayat dari kitabullah itu adalah kekufuran, tidak tahu kalau menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekufuran, tidak mengerti kalau salat kepada selain Allah itu adalah kekufuran, tidak tahu kalau menyembelih untuk selain Allah itu adalah kekufuran, fa anta tukhrijuhu min dairatil Islam ba'da iqamatil hujjah alaihi, maka engkau mengeluarkan dia dari keislaman itu setelah iqamatil hujjah alaihi, menegakkan hujjah padanya. Jadi kalau yang dalam keadaan tidak tahu, harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu, disampaikan kepadanya bahwa menolak satu ayat dari kitabullah itu adalah kekufuran. Salat kepada selain Allah adalah kekufuran. Menyembelih untuk selain Allah adalah kekufuran. Menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran. Kalau sudah ditegakkan hujah, diberitahu, tapi masih tetap ya, tidak mau menerima, melakukan hal-hal tadi, maka baru dihukumi kafir. Ya. Keluar dari Islam. Kalau yang tidak tahu, enggak boleh langsung diponis keluar dari Islam. Sebab ketidaktahuan atau kejahilan itu termasuk salah satu mani min mawani ittakfir. Salah satu perkara yang mencegah, menghalangi seseorang itu diponis kafir. Sudah lewat bersama kita nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tidak setiap orang yang jatuh ke dalam kekufuran kemudian secara langsung si pelakunya dihukumi kafir. Dibedakan antara yang tahu dengan yang tidak tahu, dibedakan antara yang alim dengan yang jahil. Kalau yang alim, yang mengerti hukum, melakukan kekufuran, maka kafir. Adapun yang jahil, maka tegakkan hujah terlebih dahulu. Nah. Qala fa idza lam yaf'al syai'an min dzalika. Lalu berikutnya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, fa idza lam yaf'al syai'an min dzalika, namun jika dia lam yaf'al syai'an min dzalika, tidak melakukan sesuatu pun dari hal yang disebutkan tadi, tidak terbukti menolak satu ayat dari kitabullah, tidak terbukti menolak satu hadis dari Rasulullah, tidak terbukti sholat kepada selain Allah, tidak terbukti menyembelih untuk selain Allah, kata Syekh Rabi, yakni lam yartakib mukaffiran, dalam artian dia tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kekufuran. Karena perbuatan-perbuatan tadi adalah perbuatan-perbuatan yang mukaffirah. Ya. Jika terbukti tidak melakukan sesuatu pun dari hal-hal yang disebutkan tadi, maksudnya dari hal-hal yang bisa menyebabkan kekufuran, wala amron min umuri syirki billahi ta'ala, tidak juga melakukan satu perkara dari perkara-perkara kesyirikan kepada Allah, lam yaf'al syai'an min hadhil mukaffirat, dalam artian tidak melakukan sesuatu pun dari perkara-perkara yang menyebabkan kekafiran, wala min hadhis syirkiyat, dan tidak juga melakukan sesuatu dari perkara-perkara yang mengandung unsur kesyirikan, allati takhruju min dairatil Islam, yang dapat menyebabkan keluar dari keislaman, fahuwa mu'minun wa muslimun bil Islam la bil haqiqah, maka dia adalah seorang mukmin dan muslim bil ismi, dalam hal nama, dalam hal sebutan, dalam hal identitas, artinya dia disebut mukmin, dia disebut muslim secara zahir, la bil haqiqah, tidak secara hakikatnya. Ya. Ini kata Imam Al-Barbahari. Man lam fa idza lam yaf'al syai'an min dzalika, jika tidak melakukan sesuatu pun dari hal-hal yang disebutkan tadi, yakni perkara-perkara yang mengandung kekufuran, maka dia mukmin, dia muslim bil ismi, dalam hal sebutan, dalam hal identitas. La bil haqiqah, tidak secara hakikat. Nah, secara zahir. Karena kita menghukumi seseorang mukmin dan muslim itu cukup dilihat dari zahirnya. Kalau seseorang terbukti tidak pernah menolak satu ayat pun dari kitabullah, maka dia muslim. Tidak terbukti menolak satu hadis pun yang datang dari Rasulullah, maka dia muslim, mukmin. Tidak terbukti sholat kepada selain Allah, maka dia muslim, mukmin. Tidak terbukti menyembelih untuk selain Allah, maka dia mukmin, muslim. Secara apa? Zahir, secara identitas. La bil haqiqah, tidak secara hakikatnya. Karena itu urusan batin, ya, yang kita tidak tahu. Itu terkait dengan urusan hati. Kalau zahirnya nampak bahwa seseorang tidak melakukan perkara-perkara yang mengandung kekufuran, tidak melakukan perkara-perkara yang mengandung unsur kesyirikan, maka dia mukmin, dia muslim. Kata Syekh Rabi, mukminun bi imanihi, mukmin dengan keimanannya. Muslimun bi islamihi, disebut muslim dengan keislamannya. Ya'ni yaqumu bi arkanil iman. Yani terbukti dia menegakkan rukun-rukun iman, wa yaqumu bi arkanil Islam, dan menegakkan rukun-rukun Islam. Wa anta ta'lamu minhu hadza, dan engkau mengetahui darinya hal ini. Annahu qa'imun bi arkanil Islam jami'an, bahwasanya dia menegakkan semua rukun-rukun Islam. Wa ta'lam minhu annahu yu'minu billah wa malaikatihi, dan engkau mengetahui bahwa dia benar-benar terbukti beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada para rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wal adillah fi dzalika katsiratun jiddan, dan bukti yang menunjukkan hal itu sudah sangat banyak. Maka jangan ragu untuk menyebutnya sebagai seorang mukmin. Wa ta'lam bi annahu muslim, dan engkau juga dalam keadaan tahu bahwa dia seorang muslim. Yuqimus shalah, dia terbukti menegakkan salat. Yu'tiz zakat, mengeluarkan zakat. Yasum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yahujjul bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Wa yaqumu bi sya'airil Islam, dan menegakkan syiar-syiar Islam. Hadza tahkumu lahu bil imani wal Islam, maka yang seperti ini engkau hukumi dengan keimanan dan keislaman. Bihasbi ma dhahara laka anta, sesuai dengan apa yang nampak bagimu. Li annal hukma ala dhahir, sebab hukum itu berdiri di atas dasar sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak. Wallah yatawalla as-sarair, sedangkan urusan batin itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusan batin dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza mu'minun wa min ikhwanina al-muslimin wa min ikhwanina al-mu'minin hasbu ma na'taqidu fihi wa hasbu ma dhahara lana fihi. Maka orang yang seperti ini yang disebutkan tadi keadaannya, yang menegakkan rukun Islam, rukun iman, adalah mukmin. Min ikhwanina al-muslimin, termasuk dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Wa min ikhwanina al-mu'minin, dan termasuk dari saudara-saudara kita kaum mu'minin. Sesuai dengan apa yang kita yakini padanya, dan sesuai dengan apa yang nampak ya bagi kita. Nabi SAW pun menyatakan, man shalla salatana, wastaqbala qiblatana, wa akala dzabihatana, fadzalikal muslim. Man shalla salatana, barang siapa yang menegakkan salat sama seperti salat kita dalam hal tata caranya, wastaqbala qiblatana, dan menghadap ke kiblat kita yang kita biasa menghadap kepadanya, wa akala dzabihatana, dan memakan sembelihan kita, fadzalikal muslim, kata Nabi, maka itu seorang muslim. Itu seorang muslim. Ya. Ini menghukumi secara zahir. Nah. Lakin fi haqiqatil amri, namun fi haqiqatil amri, keadaan sebenarnya, qad yakunu amaluhu laisa lillah, bisa saja ada di antara amalan yang dilakukannya itu bukan karena Allah. Mungkin. Dan itu urusan apa? Hati. Itu urusan batin. Ya. Tajiduhu yusolli wa huwa munafik. Bisa jadi engkau dapati dia sholat, seseorang itu sholat dalam keadaan munafik. Ada kemunafikan dalam hatinya. Anta laisa laka illa dhahir. Engkau, kata Syekh, tidak ada kewajibanmu kecuali menilai yang dhahir saja. Tahkum lahu bil Islam, engkau hukumi dia dengan keislaman. Tahkum lahu bil iman, engkau hukumi dia dengan keimanan. Tanfi anhu al kufra, engkau nafikan, engkau tiadakan darinya kekufuran. Wa tanfi anhun nifaq, dan engkau tiadakan, engkau nafikan darinya kemunafikan. Fima waharo laka, sesuai dengan yang nampak bagimu. Binaan ala ma yaqumu bihi minal a'mal, berdasarkan pada apa yang dikerjakannya dari amalan-amalan. Taqulu bi annahu muslim wa annahu mu'min, engkau katakan bahwa dia seorang muslim, dia seorang mu'min. Hadza tu'amiluhu bina'an ala ma dhahara laka, wallahu a'lam. Ini tu'amiluhu bina'an ala ma dhahara laka, engkau perlakukan berdasarkan apa yang nampak bagimu. Wallahu a'lam. Kemudian kata Syekh, lakin al-jazmu bi annahu mu'min wa laisa indahu syai'un minan nifaq, hadza laisa illallah azza wajal, atau laisa illa lillahi azza wajal. Namun persoalan kepastian bahwa dia seorang mukmin, tidak ada sedikit pun dalam dirinya kemunafikan, maka ini semuanya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Imam Al-Barbahari tadi mengatakan, fahuwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah. Secara identitas, secara sebutan, dia seorang mukmin, dia seorang muslim. Selama tidak melakukan perkara-perkara yang mengandung kekufuran dan kesyirikan. Ya. La bil haqiqah, namun tidak secara hakikatnya. Karena kepastian benar-benar dia seorang mukmin, dia seorang muslim, tidak ada kemunafikan dalam dirinya, ini dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, tugas kita hanya menghukumi dari segi apa? Zahirnya saja. Nah. Qala wa li hadza la najzimu li ahadin bi jannatin wa la nar. Oleh karena itu, kata Syekh, kita tidak boleh memastikan seseorang sebagai penghuni surga dan tidak boleh juga memastikan seseorang sebagai penghuni neraka. Laisa lana illa zahir. Enggak ada kewajiban kita dalam hal menilainya kecuali berdasarkan pada zahirnya. Narju al-jannata liman kana salihan. Kita berharap surga bagi siapa? Liman kana salihan, bagi yang nampak soleh, nampak taat, nampak beriman kepada Allah, nampak menjauhi perkara-perkara yang mengandung unsur kekufuran dan kesyirikan. Wa na'taqidu bi annahu mu'minun, dan kita meyakini bahwa dia seorang mukmin. Wala najzimu lahu bidzalika, namun kita tidak bisa memastikan bahwa dia benar-benar seorang mukmin. Kita tidak bisa memastikan bahwa dia benar-benar sebagai penghuni apa? Surga. Wa nakhafu 'alal ma'asi wa nakhafu 'alaihi minan nar wala najzimu lahu biha. Dan kita pun mengkhawatirkan neraka kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Wa nakhafu 'alaihi minan nar, kita khawatirkan ia terkena ancaman api neraka. Wala najzimu lahu biha, namun kita tidak memastikan kalau dia sebagai penghuni apa? Neraka. Ya. Gak boleh kita mengatakan pulan sebagai ahli surga, pulan sebagai ahli neraka. Ya. Karena menjazm, memastikan hal yang demikian, itu kembali kepada Allah atau haknya Allah Azza wa Jal. Kita hanya menilai dari segi zahirnya saja. Pulan dengan kesolehannya, dengan ketaatannya, kita berharap masuk ke dalam jannah. Adapun pulan dengan kemaksiatannya, dengan dosa-dosa yang dilakukannya, dengan kekufuran yang dilakukannya, mengkhawatirkan kena ancaman apa? Neraka. Nah. Karena ponis mukmin, ponis kafir ini kaitannya sangat erat dengan ponis surga dan ponis neraka. Ya. Ketika kita menghukumi seseorang sebagai mukmin, sebagai muslim, cukup berpatokan pada zahirnya saja. Ya. Adapun ketika kita memvonis, menyatakan seseorang sebagai kafir, maka harus melalui penelitian yang lebih dalam. Ya. Karena memvonis kafir atau masalah takfir itu memiliki syarat tuwal mawani. Ada syurut, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga seseorang bisa dinyatakan sebagai kafir, dan ada hal-hal yang bisa mencegah seseorang divonis sebagai kafir. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, kemudian tidak ada hal-hal yang menghalangi dia untuk bisa divonis kafir, maka baru dinyatakan apa? Kafir. Ya. Jadi tidak semudah itu kita menghukumi seseorang kafir hanya karena apa? Zahirnya. Hanya karena zahirnya. Nah. Qala hukmu hadis idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kemudian Syekh menambahkan faidah soal hadis yang berbunyi idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid, kalau kalian melihat ada seorang laki-laki yang rutin selalu datang ke masjid. Fashhadu lahu bil iman. Maka berikan kesaksian untuknya dengan keimanan. Artinya sebut dia sebagai seorang mukmin. Namun kata Syekh, dhaifun. Hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Hadis ini hadis yang dhaif. Lakinal ayah tadullu ala makna. Namun ada ayat yang menunjukkan kalau maknanya memang benar. Ada ayat yang menunjukkan maknanya memang benar, yaitu ayat yang ke-18 dari surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhiri. Sesungguhnya orang-orang yang akan senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi secara makna memang benar, tidak bertentangan, bahkan dibetulkan berdasarkan ayat ini. Ya. Namun kajian secara jalur-jalur periwayatan hadisnya ternyata apa? Lemah. Nah. Selesai kita dari poin yang ke-50. Berikutnya memasuki poin yang ke-51. Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, wa kullu ma sami'ta minal athari syai'an mimma lam yablughu 'aqluka nahwa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahmani 'azza wa jal wa qawlihi inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila as-sama'id dunya wa yanzilu yawma 'arafah wa yanzilu yawmal qiyamah wa inna jahannama la yazalu yatrahu fiha hatta yad'a 'alayha qadamuhu jalla thana'uhu wa qawlullah wa qawlillahi ta'ala lil 'abdi in mashayta ilayya harwaltu ilayka wa qawlihi inna allaha tabaraka wa ta'ala yanzilu yawma arafah wa qawlihi khalaqallah adam ala suratihi wa qawli rasulillah ra'aytu rabbi fi ahsani suratin wa ashbahu hadhihi al-ahadith fa'alayka bit-taslimi wat-tasdiqi wat-tafwid war-ridha wa la tafsira shay'an min hadhihi bihawa fa innal imana bihadha wajibun faman fassara shay'an min hadha bihawa aw raddahu fa huwa jahmiyun. Kata Imam Al-Barbahari, setiap ada sebuah athar atau hadis yang engkau dengar namun belum sampai pada akalmu, pada pemahamanmu, seperti misalnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hati-hati para hamba itu ada di antara dua jemari dari jari-jemari Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga seperti sabda Nabi, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan turun ke langit dunia. Kemudian Allah akan turun pada hari Arafah. Allah akan turun pada hari kiamat. Dan juga seperti sabda Rasul, inna jahannam, bahwasannya neraka jahannam itu akan terus melemparkan ke dalamnya para penghuninya hingga Allah Azza wa Jal meletakkan telapak kakinya di atasnya. Dan juga seperti firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, lil abdi, yang ditujukan kepada seorang hamba, yang berbunyi, in masyaita ilayya, kalau engkau berjalan mendatangiku, harwaltu ilaika, maka aku akan berlari mendatangimu. Dan juga seperti sabda Nabi SAW, bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan turun pada hari Arafah. Dan juga sabda Nabi, Allah menciptakan Adam ala suratihi, sesuai dengan bentuknya. Dan juga sabda Rasul, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, aku telah melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik. Wa ashbah hadhil ahadis, dan semisal hadis-hadis yang seperti ini, fa'alaika, maka kewajibanmu adalah, dan ini yang paling penting, maka kewajibanmu adalah ketika mendengar athar hadis-hadis yang seperti ini, yang tadi dibacakan satu persatu, yang mungkin belum sampai ke pemahaman kita, ya, maka kewajibanmu adalah bittaslimi wattasdiq, menerima, membenarkan, wattafwid, dan menyerahkan bentuknya, kaifiyahnya kepada Allah, warridha, serta menampakkan keridhaan. Ini yang penting. Wala tufassir syai'an min hadhihi bihawa. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, jangan sekali-kali kamu menafsirkan, ya, sesuatu pun dari hadis-hadis atau asar-asar yang disebutkan tadi berdasarkan hawa nafsumu. Ya. Karena sesungguhnya keimanan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sabda-sabdanya tadi adalah sebuah kewajiban. Faman fassara syai'an min hadza bihawa, barang siapa yang menafsirkannya dengan hawa nafsunya atau menolaknya, fahuwa jahmiyun, maka dia seorang yang memiliki pemikiran jahmiyah. Ya. Memang secara zahir kalau kita lihat hadis-hadis yang disebutkan tadi cukup sulit bagi kita untuk bisa apa memahaminya dengan akal kita. Cukup sulit bagi kita untuk memahaminya dengan akal kita. Seperti yang pertama tadi misalnya, hati-hati hamba itu ada di antara dua jemari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla. Ini kalau kita pikirkan dengan akal, jelas tidak akan terpikirkan sama sekali. Nanti yang ada malah kita timbul prasangka-prasangka dan dugaan-dugaan yang tidak benar. Oh, kalau begitu Allah punya jari, jarinya sama dengan kita ada 5. Ya. Terus. Nah. Demikian juga dengan hadis lainnya, misalnya Allah akan turun ke langit dunia. Kalau kita pikirkan dengan akal, nanti kita akan bertanya-tanya, seperti apa turunnya? Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan menyimpulkan bahwa turunnya Allah itu sama seperti seseorang turun dari tangga. Tidak langsung ajlok. Tapi turun dari tangga satu persatu. Oh, berarti Allah punya kaki. Begini, begini, begini. Juga seperti hadis, Jahannam akan terus melemparkan penghuninya ke dalamnya sampai Allah meletakkan telapak kakinya di atasnya. Dipikirkan dengan akal, seperti apa? Ini enggak akan mungkin ya bisa kita pikirkan dengan akal kita. Kenapa? Karena akal kita terbatas untuk bisa memahami, memikirkan hal-hal yang seperti ini. Jangan sekali-kali akal ikut bermain. Ya, dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Nah, maka Imam Al-Barbahir rahimahullahu taala mengingatkan, fa'alaika bittaslim, kewajibanmu itu menghadapi ayat, menghadapi hadis-hadis yang seperti ini adalah apa? At-taslim, menampakkan penerimaan. Ini yang selamat. Menampakkan penerimaan, wat-tasdiq, dan membenarkan. Benar, seperti itu adanya. Nah, dalam artian mengimaninya, tidak menolaknya. Ya. Karena ini terkait dengan urusan-urusan gaib. Dan disinilah sesungguhnya ujian bagi seseorang sejauh mana kebenaran keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dihadapkan kepada perkara-perkara yang gaib. Apakah dia akan percaya, apakah dia akan beriman atau tidak? Kalau percaya, beriman, maka benar keimanannya. Tapi kalau tidak atau bahkan ragu-ragu sekalipun, maka belum benar keimanannya. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa dalam Al-Qur'an, paling pertama itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Ya, ini termasuk perkara-perkara gaib. Hati-hati hamba ada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah. Termasuk perkara gaib. Ya. Tapi ini benar adanya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita mendengar ada hadis-hadis yang seperti ini, meskipun belum sampai kepada pemahaman kita, kepada akal kita, kewajiban kita, kalau kita ingin selamat adalah at-taslim, menerimanya sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau mulai ragu-ragu, ini membahayakan keimanan. Karena keimanan itu tidak boleh sampai ada di dalamnya keraguan. Kalau seseorang mengatakan iman, tapi masih ada keraguan, berarti tidak sempurna imannya. Ya. Karena iman itu secara bahasa apa? At-tasdiqu al-jazim. Membenarkan secara pasti. Alladzi la syakka fihi. Yang tidak mengandung unsur keraguan-keraguan di dalamnya. Itu secara bahasa. Ya. At-tasdiqu al-jazim. Alladzi la syakka fihi wala raib. Membenarkan secara pasti. Ya. Tidak mengandung unsur keraguan dan kebimbangan di dalamnya sedikit pun. Jadi kalau masih bimbang, kalau masih ragu, berarti belum beriman. Ya. Belum beriman. Nah. Jadi kewajiban kita adalah at-taslim. Menerima sepenuhnya. Wat-tasdik, mengimaninya. Wat-tafwid, dan menyerahkan soal kaifiyahnya. Soal kaifiyah, soal bentuknya. Ketika disebutkan bahwa hati-hati hamba ada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah. Wallahu a'lam. Seperti apa kaifiyahnya, bentuknya. Kita tidak tahu. Ya. Ketika disebutkan bahwa Allah akan turun ke langit dunia. Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah soal apanya. Soal kaifiyahnya, soal tata caranya, soal bentuknya. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti secara bahasa kita paham yang namanya turun itu bagaimana. Ya. Artinya bukan tidak mengandung makna, tapi mengandung makna, ada maknanya, cuman kaifiyahnya kita tidak tahu. Nah, demikian juga qadam, telapak kaki. Kita enggak tahu bentuknya, kita enggak tahu kaifiyahnya. Kemudian juga ketika Allah mengatakan in masyaita ilayya, kalau engkau datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatangimu dengan berlari. Kaifiyahnya kita enggak tahu. Ya. Tapi secara makna kita paham seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan tafwid. Waridho, dan menampakkan apa? Kerelaan, keridhoan. Kemudian Imam Al-Barbahari menekankan jangan sekali-kali menafsirkan hal-hal yang seperti ini bihawa, dengan hawa nafsu. Jangan. Ya. Nah. Tidak ada tempat bagi hawa nafsu di sini. Tidak ada tempat bagi akal. Yang ada adalah at-taslim, wat-tasdik, wat-tafwid, war-ridha. Enggak ada tempat bagi hawa nafsu. Nah. Karena yang wajib adalah al-imanu bihi, mengimaninya. Oleh karena itu, barang siapa yang menafsirkan dengan hawa nafsunya hal-hal yang disebutkan tadi, fahuwa jahmi. Maka dia seorang jahmiyah. Ya. Karena di antara keyakinan Jahmiyah itu adalah bahwa Allah itu mawujudun bisyartil itlaq. Mawujudun mutlak bisyartil itlaq. Allah ada ya, secara mutlak. Yang jelas Allah itu ada dan selesai. Gak perlu membahas soal nama-nama, gak perlu membahas soal sifat-sifat. Cukup kita imani bahwa Allah itu ada dan selesai. Ini pemahaman Jahmiyah. Dan ini sangat berbahaya. Karena ketika seseorang mengatakan Allah itu cukup diimani, diyakini bahwa ada, Allah gak punya nama, gak punya sifat, ini sama saja dengan meniadakan Allah Azza wa Jal. Karena tidak ada satupun yang ada, melainkan pasti punya nama, pasti punya apa? Sifat. Ya. Kalau sesuatu yang gak punya nama, gak punya sifat, maka pada dasarnya tidak ada. Nah. Sudah masuk waktu Isya, fadhol adzan terlebih dahulu.